Fala yas'alu hamimun hamima. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Ya. Hamim. As-sadiqul wafiyul qaribu. Hamim adalah teman dekat yang selalu mendukung kita. Itu karib kerabat. Teman dekat yang mencintai kita, sayang kepada kita, dan senantiasa bersama kita, dan dia senantiasa memenuhi kepentingan-kepentingan kita. Karena itu mereka berani menantang Allah dan memberikan pertanyaan yang menghina kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat, akan ada suasana, salah satu sudut peristiwa neraka pada saat itu. Salah satu sudut peristiwa hari kiamat pada saat itu maksud saya. Ketika kiamat terjadi dengan semua gejolaknya, dengan semua peristiwa yang menyeramkannya, ada satu sudut peristiwa. Angle yang dihadapkan kameranya di ayat ini tentang apa yang terjadi pada hari kiamat. Wala yas'alu hamimun hamima. Aneh. Teman dekat, karib kerabat, hari itu tidak saling bertanya. Apakah gelap karena tidak ada matahari? Tidak. Kilatan-kilatan cahaya masih ada. Apakah mata mereka buta sehingga tidak melihat temannya sendiri? Ada di situ. Apakah dia tidak kenal lagi kalau ini temannya? Ingat, kenal, ini temannya. Dan karib kerabatnya, orang dekatnya. Ada apa? Yubassarunahum. Sedang mereka melihat saat itu. Teman dekatnya ada di dekatnya. Yang selama ini menolongnya, yang selama ini membantunya, yang selama ini menjadi penyokong kuatnya. Ada di depan matanya. Yubassarunahum. Lalu kenapa? Kalau ada melihat, dekat, dan tahu, tidak bertanya, suasananya pada saat itu membuat masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing, bagaimana menyelamatkan diri masing-masing. Tidak ada yang bisa membantu pada saat itu suasananya. Kata seseorang yang curhat ketika terjadi tsunami di Palu, ketika terjadi likuifaksi di Palu, Ustadz, saya minta anak saya pergi ke tempat keluarga membawakan sesuatu karena saya lupa. Ketika terjadi likuifaksi, saya tidak tahu bagaimana harus berbuat. Anak saya juga entah hilang di mana. Ketika saya masuk rumah, Ustaz, istri saya sudah saya lihat tenggelam bersama rumah. Saya tidak mungkin bisa menolongnya, saya cuma bisa berlari. Itu masih di dunia. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sehingga di akhirat kelak, khususnya pada hari kiamat, yubassarunahum, mereka melihat langsung orang-orang dekat dan karib kerabat yang selama ini mendukung mereka. Tapi mereka tidak punya waktu. Jangankan waktu, kepikiran saja enggak sempat. Apalagi nanya. Apalagi membantu. Lalu, gejolak perasaan apa yang ada pada orang kufur pada saat hari kiamat sedang terjadi? Dengan kondisi langit seperti luluhan perak, kondisi bumi, kondisi maksud saya, kondisi gunung seperti bulu-bulu yang berterbangan. Apa yang ada dalam perasaan mereka pada saat itu? Sehingga saking sibuknya teman sendiri pun tidak dia tegur dan tidak mungkin bisa mengharapkan pertolongan darinya. Apa yang sesungguhnya ada dalam perasaan mereka pada saat itu? Untuk menyelamatkan diri pada saat itu. Ya waddul mujrimu. Ada keinginan kuat. Ada harapan yang sangat tinggi. Sehingga mereka lupa pada yang lain. Fokus pada satu keinginan. Pada satu harapan yang paling tinggi. Tapi pada saat itu digambarkan yang sedang berharap itu adalah jahat, al-mujrim. Si orang jahat pada saat itu berharap, menggantungkan harapan, fokus pada keinginannya itu. Apa itu? Jangankan minta tolong pada karib kerabat, karena situasinya saat ini dia sudah tahu, masing-masing bertanggung jawab pada amal solehnya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Lau yaftadi min ummi idzim bibani. Sedang mereka saling melihat, orang kafir yang jahat ini ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari ini dengan anak-anaknya. Jangankan minta tolong dari anaknya yang kuat, dari tentaranya, dari pegawainya, dia setiap orang berharap, bisa enggak anak dia menjadi tumbal agar dia selamat dan anaknya biarlah tersiksa. Itu yang terjadi pada saat itu. Tidak ada lagi kata anak yang dicintainya itu. Bahkan yang paling diinginkannya, bahwa hidupnya untuk anaknya, hartanya untuk anaknya, cintanya untuk anaknya, hari ini dia berharap, bisakah Tuhan, itu anakku yang kucintai, yang umurku habis untuknya, kujadikan dia sebagai tumbal, selamatkan aku, siksa dia. Ambil dia saja yang kau siksa Tuhan. Bayar dia sebagai bayaranku agar aku bebas dari siksa pada hari ini. Itu yang terjadi pada saat itu. Berbalik semua perasaan. Bukan cuma itu. Wa sahibatihi wa akhih. Setelah anak, apa yang paling dekat dari orang, dari manusia ini? Pasangannya. Di keluarga kalau kita tanya, cintaan mana ibu? Pada suami atau pada anaknya? Anaknya. Karena ada istilah mantan suami, tapi tidak ada istilah mantan anak. Kalau kita tanya pada bapak, pada suami, cinta mana? Cinta istri atau cinta anak? Ya anak lah, lu udah tua. Nyebelin lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terdekat pun akan ditumbalkan, dikorbankan. Yaftadi bihi min adabi yaumi idzim. Yang terdekat kedua adalah pasangannya. Tuhan, ya aku salah, aku dosa, biarkan aku habiskan waktuku untuk istriku. Azab dia saja Tuhan agar aku bebas. Tuhan, aku mengabdi seumur hidupku untuk suamiku yang satu ini. Saja Tuhan, siksa dia, asalkan aku selamat. Itu perasaan pada saat itu. Berubah semuanya. Dan hidupmu yang kau habiskan cintamu, waktumu, tenagamu untuk orang yang kau cintai, pada satu hari akan berbalik semuanya. Camkan itu baik-baik. Wa akhi. Siapa yang manusia cintai setelah pasangannya? Anaknya, pasangannya, tentu adalah saudara dekatnya. Bisa saudara-saudara. Bisa saudara karena latar belakang, saling-saling mencintai, saling menyayangi. Ketika yang tiga ini tidak ada atau tidak cukup, Tuhan, wa fasilatihi allati tu'wih. Kalau memang anakku tidak cukup sebagai tumbal, pasanganku tidak cukup juga sebagai tumbal untuk kukorbankan, saudara-saudaraku yang dekatku pun tidak cukup, wa fasilatihi allati tu'wih. Semua dan kaum familinya yang melindunginya di dunia ini, keluarga besarnya pun dia korbankan untuk itu. Keluarga besarnya pun, dirinya dan keluarga besarnya, kalau perlu iparnya semua dan keluarga besarnya, dia akan korbankan asal dirinya selamat. Jadi pada saat itu tidak ada peristiwa di mana karib kerabat minta tolong pada yang lain, tidak ada. Yang ada adalah Tuhan ambil dia sebagai bayaran, sebagai tebusan untukku agar aku bisa bebas dari azab. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Semua lari pada saat itu dari orang-orang terdekatnya. Lari, jangankan minta tolong kepada mereka, lari dari mereka dan berkata, Tuhan ambil dia. Jadikan mereka sebagai korban sebab aku habiskan waktu dan cinta untuk mereka. Itu yang terjadi pada hari itu. Apalagi teman separtai. Apalagi teman satu klub. Apalagi teman satu geng. Itu lebih parah lagi untuk dikorbankan. Maka bersyukurlah orang-orang yang sadar. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ada satu hari di mana persahabatan, di mana persaudaraan betul-betul pecah belah. Semua persahabatan, semua persaudaraan bukan karena Allah, tunggu pecah belahnya. Teman sesama geng motor, teman sesama asosiasi profesi, teman sesama alumni, apa saja, illal muttaqin. Kecuali pertemanan di ketakwaan, insya Allah sampai ke akhirat. Wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalau perlu Tuhan, seluruh orang di muka bumi ambil korbankan agar aku selamat Tuhan. Itu sudah saking murahnya dan tidak ada lagi negosiasi pada saat itu. Sehingga seakan-akan waman fil ardi jami'an, bahkan seluruh dunia pun orang kalau perlu dikorbankan hanya untuk kepentingan dirinya. Thumma kemudian yunjihi, tebusan itu dapat menyelamatkannya. Itu harapannya. Tapi kata-kata thumma kemudian ini menunjukkan betapa tidak mungkinnya. Kata-kata thumma kemudian menyelamatkannya ini menunjukkan jauh banget, gak mungkin, mustahil tebusan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup sebetulnya materi hari ini, sudah selesai. Masih ada waktu 20 menit. Mau tanya jawab atau dilanjutkan? Lanjut karena enggak punya pertanyaan atau? Kemustahilan itu, kemustahilan bahwa tebusan itu bakal diterima, dijawab dengan kepastian di sini bahwa tidak ada negosiasi. Kalla innaha lazha, sama-sama. Nazza'atan lishawa, tad'u man adbara wa tawalla. Wa jama'a fa'aw'a. Nih, jangankan negosiasi tebusan itu diterima atau tidak, betapapun besarnya tebusan yang kau berikan, bukan jawaban negosiasi yang kau terima. Yang kau terima adalah bentuk azab yang akan kau hadapi setelah ini. Itu jawabannya. Coba bayangkan, Anda sedang bernegosiasi agar Anda dibebaskan dari tuntutan. Tapi ketika Anda minta jawaban boleh atau tidak, bukan itu yang Anda dapatkan. Adalah hukumanmu itu A, B, C, D. Gitu. Sakit gak kira-kira? Langsung loncat. Dari hasil negosiasi itu tidak ada jawaban. Yang ada adalah bentuk konkret dari siksaan yang pasti kamu terima di depan mata. Seperti apa kira-kira penyesalan? Seperti apa kira-kira keputusasaan? Seperti apa kira-kira teriakan dan jeritan? Kalla innaha lawa. Sekali-kali tidak dapat. Artinya apa? No negotiation. Yang kamu dapat adalah lawa. Lawa artinya puncak daripada gejolak api itu, al-lahab. Khalisul lahab. Jadi api kemudian bergejolak yang suaranya bek bek bek bek, kadang-kadang seperti itu kibasannya. Yang bakal kamu dapatkan adalah lawa. Yang paling inti daripada gejolak api itu, al-lahab itu. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang apinya bergejolak. Tapi yang kamu dapati, wahai penantang azab Allah yang memiliki al-ma'arij, yang kamu dapatkan, wahai yang menghina Nabi Muhammad, sa'ala sa'ilun, dengan pertanyaan yang menghina Muhammad, yang menjadi hamba setianya, zil ma'arij, yang bakal kamu dapati adalah lawa. Sesungguhnya neraka itu isinya adalah murni, penuh dengan api yang bergejolak. Jadi kalau api, kita perhatikan, ada api yang hampir mati, ya, pernah bakar api unggun, puncak api unggun, kenapa, bagaimana? Kalau semua sedang terbakar bahan bakunya, pada saat yang sama terbakar dan pada gejolaknya. Jadi api di neraka itu isinya semuanya adalah al-lahab. Bakal bahkan khalisul lahab. Tidak ada api yang tenang lurus itu. Semuanya adalah gejolak semuanya dari bawah. Bahan bakunya juga luar biasa. Setiap bahan baku itu memiliki energi panasnya sendiri dengan daya gejolaknya sendiri. Kita pernah membakar kayu dan membakar batok kelapa. Ya, apa yang muncul dari batok kelapa kadang-kadang? Semburan-semburan dari oksigen yang ada di dalamnya. Tetapi di neraka itu bahan bakunya adalah batu dan manusia yang hatinya keras seperti batu, cocok disejajarkan dengan batu. Backpacknya ya, bilang presto berarti nggak ngerti ini berarti. Hah? Yang ngomong yang ngerti, jangan yang kira-kira. Saya nggak butuh opini. Yang pernah dan bisa menggoreng bebek atau ayam yang kulitnya itu garingnya terpisah. Kalau kita makan di restoran bebek yang pandai itu kan, dia mampu mengambil bagian kulitnya aja ya. Kemudian yang kulitnya diisi apa gitu, isi sayur atau isi yang lain. Ada yang ngerti bagaimana caranya? Enggak ada. Ini berarti semua suka nyuruh pembantu semua, enggak pernah masak yang di sini modelnya. Ini orang catering kebanyakan di sini ya. Gimana? Gimana masaknya? Hah? Enggak. Itu katanya. Nanti buka YouTube ya. Katanya itu gorengannya minyaknya harus panas dulu di awal itu. Harus panas sekali sehingga mengelupas kulitnya dari dagingnya itu. Nah, karakter panas api neraka itu ya, karakter panas api neraka itu nazza'ah, bisa mengelupas secara sempurna, itu maksudnya. Bukan cuma mengelupas, jadi kalau kita misalnya menyayat kulit kambing, tapi istilah syawa di sini khusus untuk mengelupas kulit kepala. Istilah syawa dalam bahasa Arab ini adalah khusus untuk mengelupasi kulit kepala itu. Tetapi istilah nazza'ah, mengelupas secara sempurna, dan itu dengan panasnya api yang sangat panas, dan itu diperoleh dari api yang bergejolak itu. Jadi ibu-ibu lebih tahulah, ini minyak lagi panas-panasnya dibakar dengan api dengan sungguh tinggi-tingginya. Kalau masukkan sesuatu pasti agak berbeda dengan kondisi minyak yang tidak terlalu panas. Tetapi nazza'atan lisyawa, dengan sempurna mengelupas kulit kepala itu, tidak ada yang tersisa. Dan bagian mana di tubuh ini yang paling menyakitkan untuk dikupas, mengalahkan sakitnya terkelupas kulit kepala itu. Bahkan gambaran sebelum terkelupas kulit kepala, panasnya api neraka itu, andai kita berpijak di atas tanah neraka, kaki kita yang melekat di bumi, tetapi ubun-ubun ini mendidih di dalamnya. Bagaimana dengan daya bakarnya? Sempurna. Mengelupas kulit kepala. Bahkan karakter apinya juga seperti makhluk yang sudah didesain sedemikian rupa. Apa itu? Tad'u man adbara wa tawalla. Tad'u man adbara wa tawalla. Apinya itu seperti makhluk yang bisa memanggil. Bahkan dikabarkan ada suaranya. Dengan bahasa yang difahami oleh orang-orang kafir yang jahat itu. Yang memanggil orang-orang yang membelakang dan berpaling dari agama. Khusus orang memiliki dua karakter, adbar wa tawalla, khusus orang-orang yang kufur kepada Allah, dengan dua ini, berpaling, ya, membelakang, lalu berpaling dari agama. Misalnya ada yang bilang, jauhkan perda syariat Islam dari Indonesia, ini mulai dari membelakang kepada mereka. Termasuk yang mendukung mereka, yang mengatakan Indonesia tidak butuh perda syariah, kata orang Aceh ini. Mentang-mentang dia sedang berkuasa, mungkin sebagian belum update. Ketika dia melihat anak muda yang bisa dikendalinya mengatakan, jauhi perda syariah, dan ada yang baru ngetop sedikit kemudian menyerang ayat poligami, lalu didukung oleh orang tuanya mengatakan Indonesia tidak butuh syariat Islam. Untuk mereka ini api bisa berbicara. Come. Datang ke sini. Dan tidak ada pilihan kecuali datang, karena ada api lagi di belakangnya yang menggiringnya. Siapa yang dipanggil oleh api neraka yang bergejolak ini? Man adbar. Orang yang berpaling dari agama, lalu kemudian menjauhi agamanya, membelakang, lalu betul-betul berpaling. Hari ini ada yang hendak meloloskan rancangan undang-undang PKS tentang kekerasan seksual, yang lanjutan gagalnya rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender, yang ingin meloloskan kaum homo dan lesbian, yang kemarin mendapat dukungan dari Mahkamah Konstitusi. Tinggal satu suara, ternyata hakim muslim pula yang mendukungnya, sehingga undang-undang ini harus kembali lagi ke DPR. Dan ketika umat Islam sedang sibuk dengan pilpres, dia ingin agar sebelum pilpres undang-undang ini turun. Semua lagi lupa. Kepada mereka-mereka yang sekarang sedang dapat dukungan dari partai-partai besarnya, sedang berjuang meloloskan itu, makanya hati-hati memilih anggota dewan, memilih caleg yang berakidah, memilih caleg muslim sekarang ini lebih penting dari sekedar memilih presiden saja. Hati-hati cari caleg. Hati-hati cari caleg yang dari partainya jelas-jelas memusuhi Islam. Jangan dipilih. Kalau kamu ikut milih, saya khawatirnya surah Al-Ma'arij ayat 17 memanggil kamu juga. Yang memilih caleg, caleg yang anti Islam, yang memilih caleg karena dapat uang padahal dia nanti termasuk walk out, kalau ada urusan yang terkait dengan syariat Islam, kamu, caleg yang kamu pilih, dan kamu juga diseret ke api neraka. Tadau man adbara wa tawalla. Karakter api ini bisa memanggil mereka yang membelakangi agama, yang kemudian berpaling dari agama Allah. Yang dimaksud berpaling dari agama adalah berpaling dari syariatnya. Mau termasuk dipanggil sama api neraka? Jadi ngapain? Cuma dia kan pinter bikin kamuflase lagi kayak begini. Lagi kayak gini nih, baik-baikin Islam. Ya, ini mereka lagi blunder yang kemarin anti perda syariah di dalam lagi pusing sendiri akhirnya. Tadinya dia pikir dengan mengiklankan arti perda syariah, dia pikir dia bakal menang, ternyata lagi blunder sekarang. Mau? Mau termasuk yang dipanggil sama api yang bergejolak? Makanya lihat orang itu, lihat juga temennya siapa, bergabungnya, bernaungnya di mana. Kalau bergaul sama tukang minyak wangi, kecipratan. Kalau bergaul sama tukang besi, ya bau besi, ya berlubang juga bajumu. Tapi bukan berarti tukang besi itu hina, bukan berarti tukang sampah hina. Tukang sampah di dunia ini mulia. Mulia gak tukang sampah? Ya, kalau gak ada tukang sampah gimana nasib kita? Tapi yang namanya dekat gerobak sampah, dapat apanya? Dapat baunya. Wa jama'a fa'au'a. Yang ketiga, kita kan di dua kriteria, ada baro wa tawalla. Yang ketiga dan keempat yang bakal dipanggil oleh api neraka adalah wa jama'a. Orang yang kerjanya mengumpulkan harta, fa'au'a wi'a'un, lalu udah dikumpulin, dibebesin, disimpen. Ah, orang kayak begini nih. Yang tidak bayar zakat, yang pelit berinfak, yang tidak mau wakaf, yang tidak berjihad harta. Udah ngumpulin duit, terus pengen kaya, lalu kemudian disimpen di bawah tanah, kalau bawa bantal kan sedikit berarti duitnya. Dia bikin bunker supaya enggak ketahuan duitnya di bank, lalu disimpan di brankasnya. Setelah itu pelit sepelit-pelitnya. Tapi kalau dia punya uang, dia simpan di bunker lalu disedekain supaya enggak ketahuan. Kan kalau transfernya lewat bank ketahuan, dia nyumbang orang miskin, nyumbang fakir miskin, nyumbang anak yatim, nyumbang panti asuhan, nyumbang pesantren, kelihatan. Tapi ikhlas, dia punya uang, dia simpen, biur, insya Allah berkah hartanya. Tapi enggak punya tujuan politik. Tapi kalau uangnya kemudian hanya untuk kepentingan kekuasaan dan pada akhirnya dia menang dan mendukung partai yang menang yang bakal anti syariat Islam, hati-hati. Yang termasuk dipanggil oleh neraka itu nantinya adalah wa jama'a fa'au'a, yang kerjaannya cuma ngumpulin-ngumpulin duit, setelah terkumpul kemudian dikunci. Deposito seumur hidup. Ada gak tuh deposito seumur hidup? Supaya gak ada yang bisa ngambil semuanya. Dan cuma dia yang berhak untuk mengambilnya. Jangan wadiahkan uangmu untuk menjaganya gak apa-apa, tetapi dividen akhir tahunnya, keuntungannya untuk dakwah, itu bagus. Tapi kalau deposito yang ribawi, janganlah. Jangan, gak berkah itu ribanya. Jamaah rahimakumullah, sudah jam 12 kurang. Berapa menit lagi sisanya? Masih 10. Mau diterusin? Takut kebanyakan. Takut ketimpa ini anunya apa? Doktrinnya. Kita stop dulu. Saya beri kesempatan kalau ada yang bertanya, silakan. Ini anak muda, bagi-bagikan. Yang akhwat satu, yang ikhwan satu. Jadi jamaah rahimakumullah, sambil nunggu suara mic ini, saya ingin mengajak kita semua bagaimana caranya menguatkan kembali ideologi keumatan kita, ideologi keislaman umat Islam, agar terintegrasi dengan kebangsaan sehingga sendi-sendi berbangsa kita didasari oleh sendi-sendi agama kita. Sepakat? Sepakat apa? Membangun sendi-sendi berbangsa dan bernegara ini dengan sendi-sendi agama. Sepakat? Gimana caranya gini kira-kira? Saya dan tim Majelis Intelektual dan Ulama Muda nggak akan berhenti. Akan terus keliling Indonesia. Jadi saya tidak akan berhenti sebelum pemilu dan setelah pemilu. Terus tugas kami adalah itu. Enggak ada urusan sama kampanye. Tetapi apa yang saya kampanyekan akan mendukung semua politik yang mendukung kebenaran, kedamaian di Indonesia ini. Ketika umat Islam sudah kuat ideologinya kepada ketuhanan yang Maha Esa, lalu berakhlak dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu punya cita-cita yang sama persatuan Indonesia, insya Allah akan terbentuk sebuah sistem kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan insya Allah akan terbentuk negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mulai dari ideologi yang akan kita sebarkan itu. Allahu Akbar. Tapi jangan biarkan kami sendiri, ya. Siap dukung? Ya. Siap dukung perjuangan para ulama? Siap dukung perjuangan para penegak agama? Allahu Akbar. Oke, silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya cuma pengen nanya, kan tadi ada ayat yang orang kafir yang menantang Nabi Muhammad. Tapi ada juga saya lihat orang kafir yang baik, itu apa siksaan mereka sama nanti di akhirat, Ustaz? Ada pertanyaan, Ustaz, ini ada orang pinter. Kenapa sih kampus itu gak ngasih ijazah sama dia? Ya dia gak sekolah. Ya dia gak kuliah, gak berhak lah dapat ijazah walaupun dia pinter di luar sono. Maksudnya, ya kafir tetap saja masuk neraka walaupun baik. Karena kebaikan orang yang dasarnya hanya kemanusiaan minta pahalanya sama manusia. Tapi kebaikan yang dasarnya adalah tauhid, baru Allah kasih. Adil enggak Allah? Adil. Siapa yang berbuatnya karena atas dasar ingin bertetangga dengan baik dan ingin mendapatkan kebaikan dari tetangga, minta pahalanya sama. Tetapi barang siapa yang berbuat baik pada tetangga karena Allah, walaupun gak dibalas sama tetangga dengan kebaikan lagi, dia tetap berbuat baik sama tetangga, dan di akhirat double kebaikannya. Jelas? Nah, bagi siapa yang ingin mendukung perjuangan bersama Miumi, saya berjalan terus. Bahkan kalau minggu depan boleh jadi dari Sumatera Utara langsung mendarat di Jakarta, langsung ke kelas, gak bisa pulang lagi karena keliling. Dan setelah itu bekerja sama dengan beberapa tokoh nasional untuk terus mengembangkan dakwah kami di penegakan ideologi keumatan kita dan mengintegrasikan keislaman dengan kebangsaan kita. Ibu-ibu sekalian, saya mengajak untuk ikut berinfak, karena perjalanan saya bersama puluhan para tokoh dan ulama gak pernah berhenti sekarang ini. Saya akan gerakan semua dari seluruh Indonesia. Insya Allah pada tanggal 26 saya di Yogyakarta. Pada tanggal 27 harusnya cuma di Langkat. Medan minta, kemudian Padang Sidimpuan dengan semua lingkungannya juga minta. Jadi saya gak boleh pulang. Nah, bagi yang ingin mendukung, di sini saya ingin mengajak. Ini nomor rekening Miumi di BNI Syariah. Mudah-mudahan terhitung sebagai jihad kita bersama. Nomornya 88, satunya 3 kali, 3-nya 3 kali, 06. Atas namanya Yayasan Majelis Indonesia Ulama Muda Islam. Namanya Yayasan. Ini gerakan saya di luar gerakan kultural. Gerakan ilmiah saya bersama para tokoh ulama se-Indonesia yang mereka muncul, yang bersama saya. Ini sebetulnya Ustadz Abdul Somad sudah lama member di sini. Sebelum beliau populer, Ustadz Salim Villa juga bersama saya di sini. Ustadz Fauzil Azim juga di sini. Ustadz ketuanya adalah Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, MPhD. Saya sebagai sekjennya. Ustadz Fazlan Garamatan, Ustadz Zaitun Rasmin, siapa lagi yang Anda kenal? Tokoh-tokoh yang selama ini berjuang bersama kami. Ya, tokoh-tokoh muda yang sedang kami rekrut. Buya Gus Rizal dari Sumatera Barat juga bersama kami sejak lama. Ustadz Mustafa Umar dari Riau. Ini karena namanya diganti oleh Kemenkumham jadi agak seperti ini. Tapi nama kita Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, dan ini sudah kita kibarkan sampai ke tingkat internasional bersama-sama kita dan para tokoh. Bahkan kalau ada konferensi-konferensi internasional, kebanyakan yang diundang untuk gerakan Islam dari MIUMI. Gara-gara ini saya dituduh oleh sebuah lembaga penelitian yang anti-Islam bahwa Bachtiar Nasir orang yang paling berbahaya di Indonesia dengan semua gerakan-gerakan transnasionalnya. Bodoh amat. Saya berbuat untuk agama, lu mau tuduh apa kek? Nah, kiranya sebelum pulang, mumpung masih di sini, ambil mobile bankingnya, sebab udah keluar masjid biasanya setannya gangguin lagi, muncul penyakitnya, dan kita akan canvassing dan kita akan ongkosi para tokoh ini untuk terus lakukan. Kalau dulu pada tahun 1954 ada namanya operasi ideologi yang dipimpin oleh Kiai Haji Isa Ansori dan Ahmad Hasan se-Jawa Timur dan se-Madura. Jadi pekerjaannya apa? Tabligh Akbar, mengumpulkan tokoh dan pimpinan pesantren. Tabligh Akbar, mengumpulkan tokoh dan pimpinan pesantren. Dan itu yang kami lakukan. Nanti setelah selesai Yogyakarta ke Sumatera Utara, setelah itu kami akan ke Garut, Tasik dan sekitarnya. Setelah itu kami akan ke Makassar. Setelah itu kami juga akan ke Jawa Tengah, khususnya Semarang, sampai kemudian Sragen dan seterusnya. Nah, ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi yang ingin berinfak dan berjalan bersama dalam perjuangan kami, silakan. Mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal akhiratnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena sudah 2 menit lagi, tidak punya cukup waktu. Jangan sampai tidak. Kalau Beni Syariah ini kodenya apa? Hah? 009. Ini kodenya. Nanti kalau transfer, saran saya sebelum pulang, nanti kesetanan banyak, apalagi musim hujan. Gua yang ngantuk dan males. Ya, ini 009. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, yang pintar enggak usah nyatet, langsung foto selesai. Ya. Ajak temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.